Yakinlah cintaku ini hanya untukmu. Percayalah tiada yang lain. Selain dirimu aku tak mau berbagi waktu. Nadiku memanggilmu selalu. Di jantungku terlukis namamu. Untukmu ku rela berkorban mati. Tolong pahami. Kalah wanitaku. Janganlah dambaanku selalu ingat namamu. Bertahan dan takkan rapuh. Bertemunya insan yang ku idamkan. Nadiku memanggilmu selalu. Di jantungku terlukis namamu. Untukmu ku rela berkorban mati. Tolong pahami. Kalah wanitaku. Janganlah dambaanku selalu ingat namamu. Bertahan dan takkan rapuh. Bertemunya insan yang ku idamkan. Yakinlah cintaku ini hanya untukmu. Percayalah tiada yang lain. Selain dirimu aku tak. mau berbagi waktu.